Dan Allah katakan di samping Allah itu menurunkan kitab, yaitu Quran, Allah juga menurunkan hikmah. Maka ayat ini total fatwa ini jelas, maksudnya sunnahlah wahyu. Bagaimana Quran adalah wahyu? Karena sunnah itu diturunkan, bagaimana Al-Quran juga diturunkan. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah, demikian dalam surat di surat An-Nisa Allah katakan, Allah pun kan padamu Al-Quran dan hikmah itu sunnah. Siapa yang menentang Rasul, telah jelas baginya petunjuk, yaitu ilmu.

dalilnya mengharuskan demikian, dia tetap menolaknya, maka dia mengingkari sunnah. Dan secara umum tidak kafir, asalnya akalnya tidak kafir. Kalau yang menyelidik cuma adalah hal itu. Inilah fasil khitab, inilah pendapat yang tepat. Yang kata putus dalam Allah, apakah orang kafir sudah menjadi ijma? Maka yang benar dirinci ijma yang mana dulu. Kemudian ada alasan yang ketiga.

Intinya matlusnya sama. Isinya sama. Tidak ada beda. Cuma bedanya kan sifat. Karena wa'at sifat tuhu. Maka yang berbeda adalah karena wa'at sifat tuhu. Sudut pandang penjelasannya kan yang beda. Isinya sama, matlulnya sama, acuannya sama. Ini kata Allah.